Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang akan kita bicarakan terkait bulan Muharram. Materi yang akan saya sampaikan secara umum diambil dari materi khutbah Jumat yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Junaid hafizahullahu taala. Kemudian khutbah Jumat tersebut ditranskrip dalam bentuk tulisan lalu diupload di sebuah media, yaitu media milik Ahli Sunnah, yaitu sahab.net. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum berbicara lebih jauh tentang bulan Muharram, maka terlebih dahulu kita mempelajari awal mula sejarah penetapan kalender Hijriyah. Di awal Islam, kalender tahunan itu belum dipakai dan belum digunakan. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, demikian juga di awal-awal pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, tidak dikenal penanggalan baik tahun, tanggal ataupun yang seterusnya. Masih yang berlaku adalah penanggalan jahiliyah. Sampai kemudian di pemerintahan khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika daerah Islam itu semakin meluas, pada prakteknya diperlukan penanggalan resmi untuk menentukan waktu. Pada tahun ketiga atau tahun keempat pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang waktu itu termasuk pejabat yang ditunjuk oleh Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengirim surat. Di dalam surat itu disampaikan oleh sahabat Abu Musa, annahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikh. Jadi disampaikan kepada Khalifah Umar bahwa banyak sekali surat-surat itu datang untuk kami dari Anda, tetapi tidak dicantumkan kapan surat itu dibuat. Kapan surat itu dibuat? Dan itu tentunya akan menyulitkan. Fajama'a Umarus sahabata radhiyallahu anhum fastasyarahum. Apa yang dilakukan oleh sahabat Umar? Sahabat Umar kemudian mengumpulkan para sahabat senior, meminta saran dan masukan dari mereka. Sebagian berpendapat arrihu kama tu'arrihul furs bimulukiha. Kullama halaka malikun arrahu biwilayati man ba'dah. Sebagian yang hadir ketika itu memberikan usulan, sudah kita menetapkan penanggalan itu meniru orang-orang Persia. Hitungan itu dimulai dari hari pertama seorang raja menjabat. Karena raja itu kan silih berganti. Ada yang meninggal lalu diganti, ada yang mengundurkan diri, kemudian dilanjutkan yang setelahnya, atau mungkin karena alasan-alasan yang lain. Jadi ketika seorang raja memerintah selama 10 tahun misalkan, meninggal dunia, diganti oleh raja yang berikutnya, maka penentuan kalender atau penanggalan dimulai lagi dari nol. Tetapi sahabat-sahabat yang lain tidak setuju. Ada yang mengusulkan arrihu bitarikhir Rum. Sebagian sahabat ada yang mengusulkan, kalau begitu kita ikuti kalender Romawi aja. Nah, karena memang di zaman dulu peradaban yang paling besar adalah peradaban Romawi dan peradaban Persia. Kerajaan Persia dan kerajaan Romawi adalah kerajaan yang besar sekali, sehingga banyak dijadikan sebagai contoh, ditiru. Usulan itu disampaikan, tetapi sahabat masih belum setuju juga. Nah, ikut-ikutan orang Romawi, enggak. Kemudian ada yang mengusulkan, sudah arrihu min maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu kita menetapkan penanggalan di dalam Islam ini berdasarkan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain mengusulkan, oh jangan. Penanggalan itu kita mulai tanggal 1 tahun pertama. Itu dari saat Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Kalau tadi kan ada usulan ketika beliau dilahirkan. Ada yang kemudian berikan usulan sejak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Sebagian sahabat mengusulkan min hijratihi. Dihitung saja dari hari hijrahnya beliau SAW. Usulan itu disampaikan, saran dan masukan didengar, tetapi keputusan diambil oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arrihu biha fa'arrahu minal hijrah wattafaku ala dhalik. Lalu sahabat Umar mengambil keputusan, seorang pemimpin dengan semua resiko, setelah mendengar saran dan masukan yang hadir ketika itu, Khalifah Umar mengambil keputusan. Hijrah merupakan fase yang telah ditempuh untuk membedakan antara al-haq dan al-batil. Tetapkan penanggalan di dalam Islam dengan hijrah Nabi Muhammad SAW. Mereka sepakat. Nah, untuk penanggalan tahun, ya, penanggalan tahun, tahun pertama di dalam Islam itu dimulai kapan? Ya, ada yang usul dari tahun Nabi dilahirkan, ada yang usul dari tahun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diangkat sebagai Nabi, ada yang usul pada dari tahun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hijrah. Itulah tahun pertama hijriyah. Sehingga kalau sekarang tahun 1400 berapa? 40 Hijriah. Artinya 1440 tahun sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jika demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan tahun berapa Hijriah? Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu tahun berapa Hijriah? Tahun berapa Hijriah? 1400 Karena penetapan tahun pertama Hijriah itu dimulai kapan? Dimulai ketika Nabi Muhammad SAW hijrah. Nabi Muhammad SAW hijrah itu usianya berapa? 53 tahun. Berarti berapa tahun sebelum hijrah? Ya 53 tahun itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu lahirnya 53 tahun sebelum hijriah, tahun hijriah. Nah, termasuk juga yang perlu kita luruskan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang kebiasaan kita mendengar pernyataan ketika ada di antara kita yang meninggal dunia usianya 63 tahun. Lalu disebut dan dikatakan usia meninggalnya sama dengan usia meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beda. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam usia ketika meninggal dunia itu 63 tahun dalam hitungan Hijriah. Sementara pada umumnya sekarang ini ketika dinyatakan si A si B meninggal usianya 63 tahun, itu hitungannya Hijriah atau Masehi? Masehi. Masehi. Sementara ada perbedaan jumlah hari antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Per tahun berapa perbedaan hari antara Hijriah dan Masehi? 19. Antara 10 sampai 11. Antara 10 sampai 11 hari per tahun perbedaannya. Katakan kita ambil 10 hari. Perbedaan hitungan antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia ketika wafat 63 tahun. Ya kan? 63 tahun. Berarti perbedaan jumlah hari dengan Masehi 63 kali 10. Berapa? 630. 630 itu kira-kira berapa tahun? 2 tahun lah ya, naik turunnya 2 tahun. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal secara hitungan Hijriah usianya 63 tahun. Kalau hitungan Masehinya tambahkan 2 atau kurangi 2? Ada yang bilang nambah loh. Ada juga yang bilang kurangi loh. Dikurangi apa ditambah? Mantap. Dikurangi 2 tahun. Ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Jangan samakan hitungan Hijriah dengan hitungan Masehi. Kalau Masehi itu matahari, kalau bulan, kalau Hijriah bulan. Begitu. Lah. Semua waktu itu sahabat sepakat. Sepakat sahabat bahwa satu tahun pertama, maksudnya tahun pertama itu dihitung sejak kapan? Sejak Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hijrah. Maka tahun pertama di dalam Islam itulah tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Yang dibahas berikutnya, bulan pertama itu bulan apa? Bulan pertama itu bulan apa? Sekarang. Dulu prosesnya seperti apa? Enggak tahu, ya enggak tahu. Bagus sebuah pengakuan itu. Nah, setelah sepakat bahwa tahun pertama dalam kalender Islam itu adalah tahun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hijrah, kemudian para sahabat membahas bulan pertama bulan apa? Ada sahabat mengusulkan bulan pertama itu bulan Ramadan. Kan itu. Jadi bulan pertama bulan Ramadan, bulan kedua bulan Syawal, bulan ketiga Dzulhijjah. Dzulqa'dah. Pengen cepat naik haji ya. Bulan ketiga Dzulhijjah, bulan keempat keliru lagi. Ulangi. Kalau bulan pertama bulan Ramadan, berarti bulan kedua bulan Syawal. Bulan ketiga bulan Dzulqa'dah. Keempat bulan Dzulhijjah. Muharram bulan 5. Masya Allah. Memang pemain tengah ini. Atas usulan itu, berarti bulan Muharram bulan ke-5. Apa alasan sahabat yang mengusulkan bulan pertama itu bulan Ramadan? Li'annahu syahrul ladzi unzila fihil Qur'an. Karena pada bulan itulah Al-Quran diturunkan. Diterima, ditampung usulannya. Sebagian sahabat mengusulkan min Rabi'il Awal. Bulan pertama itu bulan Rabi'ul Awal. Kenapa? Karena bulan Rabi'ul Awal adalah bulan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah itu bulan apa? Rabi'ul Awal. Kalau bulan Rabi'ul Awal adalah bulan pertama di dalam Islam, maka Muharram bulan keberapa? Ya kan kita harus tahu sejarah kok. Umat Islam harus tahu sejarah Islam. Masa umat Islam apal apa? First World War, Second World War, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, apal mati bahkan. Sejarah Islam enggak ngerti. Ngerti sejarah apa? Daerahnya, tetapi enggak tahu sejarah Islam. Menyedihkan sekali dong. Iya, menyedihkan sekali. Yang dipelajari peradaban kuno, suku Maya, suku Aztec, Babilonia lama. Iya kan? Ngerti semuanya. Kemudian Yunani kuno dipelajari. Wah, sampai nama-nama rajanya dikuasai. Peradaban Hindu, peradaban di Meksiko, semuanya dipelajari. Kemudian dipelajari entah dari mana itu ilmunya. Bumi ini mengalami masa megalitikum. Ketika masa itu semua batu-batuan besar, ada dinosaurus. Aduh. Apal betul, tapi ketika ditanya sejarah Islam, amboh. Orang ngerti. Nah, ketika kita belajar Islam itu diniatkan ibadah berpahala. Berpahala. Jadi pertanyaannya tadi, kalau bulan pertama adalah bulan Ramadan, berarti bulan Muharram menjadi bulan ke-5. Kalau bulan pertamanya Rabiul Awal, berarti Muharram bulan ke... Dihitung coba. Rabiul Awal, terus Rabiul Tsani, terus Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Jangan-jangan ada yang gak hafal nih. Hati-hati. Ketahuan loh kalau gak hafal. Jumadil Tsani, terus Rojab, Recep, gak apa-apa pakai bahasa istilah Jawa boleh. Recep, terus Syakban, lalu Ramadan, lalu Syawal, kemudian Dzul Hijjah, terus Dzul Hijjah, terus bulan 11. Tetapi kemudian sahabat Umar, Utsman dan Ali, beliau bertiga sepakat dan memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama untuk penanggalan Islam. Bulan pertama sebagai penanggalan Islam. Nah, kalau ada pertanyaan, ini termasuk bid'ah hasanah atau bukan ini? Karena ada yang beralasan dan berargumen bahwa ada bid'ah hasanah. Salah satu contohnya ini, yaitu penanggalan Islam itu kan bid'ah hasanah. Apa ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penanggalan-penanggalan seperti itu? Ya nggak ada. Berarti bid'ah hasanah? Enggak. Itu bukan bid'ah hasanah. Itu sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal berpesan, fa'alaikum bisunnati wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu bukan bid'ah hasanah. Wong jelas Nabi Muhammad mengatakan, ya kan? Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Ketika itu sahabat Abu Bakar sudah meninggal. Umar masih hidup, Utsman masih hidup, Ali bin Abi Thalib masih hidup. Beliau bertiga sepakat bahwa bulan pertama dalam penanggalan Islam itu adalah bulan Muharram. Maka beliau bertiga tidak membuat bid'ah. Nah, karena pada dasarnya penanggalan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Sudah ada di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Allah azza wajalla berfirman dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Surat At-Taubah. Sesungguhnya hitungan bulan di dalam kitab Allah adalah 12 syahran. Ada berapa bulan? 12 bulan. Ada di dalam Al-Quran. Penamaan bulan di dalam Al-Quran juga ada. Bulan Ramadan misalkan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, Inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal arda. Sesungguhnya zaman ini terus berputar, berjalan sebagaimana bentuknya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi Muhammad menerangkan wassanatu itsna asyara syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Thalathun mutawaliyatun. 3 tahun berturut-turut Nabi menyebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu berturut-turut, ya kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 11, 12, 1. Wa Rajab mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan haram yang keempat adalah bulan Rajab. Bulan yang terletak antara bulan Sya'ban dan bulan Jumada. Jumadal Atsani. Berarti di dalam hadis Bukhari Muslim ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebut nama bulan ada berapa? Enggak, jumlahnya ada 12. Tapi yang namanya disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu hadis ini aja ada berapa? 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 4 Muharram, 5 Rajab, 6 Sya'ban, 7 Jumada. Kok 7? Gini ya. Iya kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, kemudian Sya'ban, Jumada. 6 berarti. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain ada bulan Ramadan, iya kan? Bulan Safar juga ada dalilnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala safar, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih. Artinya, secara dasar ya, penanggalan Hijriah itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimusyawarahkan di zaman pemerintahan Umar Ibnul Khattab adalah penentuan tahun pertama itu kapan. Satu. Yang kedua, bulan pertama itu bulan apa. Bukan satu hal yang baru, betul-betul baru dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk kita, alaikum bisunnati wa sunnatin khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguhlah sunnahku, pegang teguhlah sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Sehingga ketika para khulafa ini, 4 sahabat atau 3 sahabat atau salah satu dari keduanya, khalifah ar-rasyidun, mengambil sebuah keputusan lalu disepakati oleh sahabat-sahabat yang lain, dasarnya kita untuk mengikuti itu adalah pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berpesan untuk kita, pegang teguhlah sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun. Itu sejarah penetapan tahun pertama Hijriah dan bulan pertama yaitu bulan Muharram. Lalu apa alasannya? Kenapa bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama dalam penanggalan Islam? Alasannya, li'annahu syahrun haram. Satu, karena bulan Muharram itu adalah bulan haram, bulan suci. Sejak dulu, sebelum Islam datang, Muharram itu bulan haram. Bangsa Arab yang waktu itu terbiasa untuk perang, berkelahi, saling membunuh. Nah, sebelum Islam datang tentunya. Setelah Islam datang kan kemudian diharamkan. Gak boleh saling membunuh, gak boleh saling berperang. Jangankan membunuh, menyakiti, memukul saja tidak boleh. Mencubit, menjewer saja, menzalimi, itu dilarang. Apalagi kalau kemudian berperang, saling membunuh. Nah, sejak zaman jahiliyah kalau sudah tiba bulan Muharram, maka semuanya harus menahan diri. Menghormati bulan tersebut. Pada bulan itu aman situasi. Kemanapun orang pergi, tidak takut untuk diganggu. Kenapa? Karena semua menghormati bulan haram. Misalkan kampung A dan kampung B terlibat pertikaian berperang. Nah, dalam hari-hari biasa, saling ngelimpe, ya, saling mengawasi, saling mengganggu. Tapi kalau sudah masuk bulan haram, termasuk bulan Muharram, semua menahan diri. Walaupun lewat di hadapannya orang yang paling dia benci, orang yang tidak dia suka, gak boleh turun tangan, gak boleh mengganggu. untuk menghormati bulan suci Muharram. Dan bagi umat Islam, bulan Muharram adalah bulan yang suci. Maka disebut dengan bulan Muharram. Yali syahra Dzulhijjah. Ya. Bulan Muharram itu bulan yang secara hitungan setelah Dzulhijjah. Alladzi yu'addi al-muslimuna fihi hajjahum alladzi bihi tamam arkani dinihim. Karena pada bulan Dzulhijjah, bulan sebelum Muharram, kaum muslimin melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam. Pada bulan Muharram itulah baiat dilakukan orang-orang Ansor untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baiat Aqabah. Baiat Aqabah itu berapa kali? Dua kali. Aqabah pertama dan Aqabah kedua. Aqabah itu di mana letaknya? Sejarah Islam harus paham loh, Mas. Itu termasuk al-usulut salah ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu nabiyihi bil adillah. Untuk menjadi seorang muslim yang baik, satu, dia wajib mengetahui siapa Rabbnya. Dua, dia harus mengetahui apa agamanya. Tiga, dia harus kenal siapa nabinya. Kalau nabinya tidak dia kenal, bagaimana dia bisa mengamalkan Islam? Siapa yang akan dia tiru? Siapa yang akan dicontoh? Siapa yang akan diteladani? Figur dan sosok yang harus dicontoh tidak dia tahu. Tidak mungkin seseorang itu berislam dan Islamnya dikatakan baik kalau dia tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sejarah beliau, sejarah keluarganya, siapa orang tuanya, nasabnya dari mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim dari Quraisy, Quraisy dari bangsa Arab. Bangsa Arab itu ada yang Aribah, ada yang Musta'ribah. Dari anak keturunannya Nabi Ismail ataukah dari Nabi Ishak? Nah, harus tahu persis nabinya, orang yang dia cintai, yang selalu dia sebut dalam sholat, ya. Yang selalu dia sebut dalam sholat, yang selalu dia sebut dalam ucapan salawat. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang setiap muslim dan muslimah ingin digabungkan kelak pada hari kiamat bersamanya. Lalu enggak kenal siapa nabinya. Nah, siapa nama-namanya? Nabi Muhammad kan punya lebih dari satu nama. Muhammad, Ahmad, Al-Muqafi, Al-Hashir, ya kan, Nabiur Rahmah, Nabiur Taubah. Itu nama-nama Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Istrinya ada berapa? Siapa saja nama-namanya? Ya kan? Ipar-iparnya siapa? Mertuanya siapa? Anak-anaknya siapa? Nama-nama anaknya siapa? Budak-budaknya ada berapa? Yang sudah dibebaskan, dimerdekakan siapa saja? Punya kendaraan apa enggak? Kendaraannya apa saja? Unta, kuda, bigol, himar. Pedangnya ada berapa? Nama-nama pedangnya, perisainya ada berapa? Baju besinya, berapa kali ikut perang? Ya kan? Pernah sakit apa? Cara berpakaiannya, cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, cara berjalannya. Ya kan? Cara bersucinya, cara sholatnya. Bentuk fisik dan perawakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ngakunya cinta sama Nabi. Tapi ketika ditanya tingginya Nabi berapa? Enggak tahu. Ya kan? Bentuk hidungnya? Wallahu a'lam. Rambutnya? Apalagi. Gigi beliau sallallahu alaihi wasallam? Enggak tahu. Kalau jalan gimana? Ojo takon aku. Terus apa yang kamu ketahui tentang nabimu? Apa yang kamu ketahui tentang nabimu? Bisa difahami enggak ini? Pertanyaan tadi. Apa yang kamu ketahui tentang nabimu? Wallahu a'lam. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara kita tidak mengenal siapa beliau? Iya kan? Meninggalnya di mana, perjuangannya seperti apa, dakwahnya bagaimana. PR besar itu buat kita semua. Maka saran saya sebagai nasihat, ya kan, dalam hitungan hari, hari ini boleh, besok juga gak mengapa, tapi jangan terlambat lebih dari satu minggu. Paling tidak di rumah itu ada satu buku terjemah Sirah Nabawiyah. Ya. Kalau bisa bahasa Arabnya sih bagus. Tapi mau membacanya gimana, enggak paham. Ya paling tidak buku terjemah. Buku terjemah Sirah Nabawiyah. Tapi aja ming tuku baik. Diwaca. Dibaca. Jadi akhirnya kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Oh, inilah Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang Ansar itu melakukan baiat Aqabah namanya. Dua kali. Di musim haji. Aqabah itu tempat tersembunyi. Di sekitar Mina. Ketika orang menginap di Mina, jamaah haji. Karena haji itu kan sudah ada sejak zaman dulu. Sebelum Islam datang, ibadah haji itu sudah berlangsung. Orang-orang waktu itu mabit di Mina, menginap di Mina. Orang-orang Ansar yang datang dari Madinah itu diam-diam sudah sepakat pakai kode rahasia. Sudah buat janji dengan Nabi Muhammad SAW. Baiat Aqabah pertama. Aqabah itu tempatnya sempit. Falak tahamal Aqabah. Jalan yang mendaki terjal. Tersembunyi. Nah, waktu itu kan masih belum kuat Islam. Harus sembunyi-sembunyi. Disitulah mereka baiat Aqabah. Tahun berikutnya, kalau yang pertama cuma belasan, tahun berikutnya puluhan, 70 orang lebih. Di Aqabah itu juga. Jadi kalau di sini daerahnya Mina ini, sendiri di atas sebuah bukit, tempatnya tersembunyi. Semuanya apa? Berbaiat Aqabah. Sumpah setia. Yang terakhir pada baiat Aqabah yang kedua itulah, mereka mengatakan, apa kita tega? Nabi Muhammad SAW diusir ke sana kemari. Kita harus berikan tempat dan keamanan untuk Nabi alaihi salatu wasalam di Madinah. Ya, mereka sepakat. Dan itu ditawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka setelah memberikan baiatnya, sumpah setianya, meminta Nabi Muhammad untuk berpindah ke kota Madinah, setan marah. Setan marah. Setan berteriak dengan suara lantang. Bahwa ada pengkhianat-pengkhianat yang menemui Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka yang berbaiat segera kembali ke kemah masing-masing. Padahal suara setan itu tadi, iblis itu, terdengar oleh banyak orang. Pagi hari, tokoh-tokoh Quraisy meminta klarifikasi dari rombongan Madinah. Apa benar rombongan Madinah ini main mata dengan Muhammad? Nah, itu. Ini awal-awal Islam loh. Apa benar rombongan Madinah ini main mata dengan Muhammad? Nah, sahabat-sahabat dulu waktu memberikan baiatnya, mereka kan juga diam-diam, rahasia-rahasia. Sehingga tokoh-tokoh dari masyarakat Madinah yang berangkat haji langsung membantah, enggak, jamin enggak ada. Ya karena enggak tahu kalau ternyata ada rombongannya yang memang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka memberikan jaminan, tidak ada, saya jamin enggak ada orang Madinah seperti ini. Para sahabat yang ikut berbaiat hanya diam saja. Nah, itu terjadi di bulan apa? Di bulan Muharram. Walladzi kanat fihi bai'atul ansar linnabi sallallahu alaihi wasallam wal azimatu 'alal hijrah. Pada bulan itulah tekad untuk berhijrah. Fakana ibtida' sanatil islamiyatil hijriyah minasyahril muharram al-haram. Maka bulan pertama dalam penanggalan Islam adalah bulan Muharram. Itu kilas balik sejarah ringkas tentang apa penanggalan Islam, yaitu penanggalan Hijriyah. Ya, penanggalan Hijriyah. Jadi jangan disangka bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu hijrah ke Madinah pada bulan Muharram. Karena tidak tahu, ada yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah pada bulan Muharram. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah bulan apa? Tadi sudah disebutkan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Begitu. Yaitu sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kita cukupkan sekian. Digunakan untuk mempersiapkan salat zuhur karena mungkin tempat wudu, kamar mandi juga terbatas. Kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.